bersih dari kejahatan korupsi yang menciptakan bangsa ini tak punya harga diri. Demi generasi agar terus hidup maju berdikari, demi bangsa ini punya harga diri, punya tanggung jawab, punya martabat, punya cita-cita. Eksistensi bangsa pun akan tetap terpelihara. Oi, KPK, kita peduli kalian. Polisi, pemberantasan korupsi, ayo bekerja bersih-bersihkanlah bangsa ini. KPK, kita berani korupsi. KPK, kita peduli kalian. Polisi, pemberantasan korupsi, ayo bekerja bersih-bersihkanlah bangsa ini. KPK, kita berani korupsi. Ayo korupsi, ayo bekerja bersih-bersihkanlah bangsa ini.